melayang sehelai bulu rapuhnya, menunduk paruhnya seakan meratap. Sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi? Meloncat tergesa ke dahan cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah sangku. Menutup matanya dan terbang dari segumpal awan menghitam, akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah aku bergoyang.